tak pernah terbayangkan bersamamu saat ini. Bertahun ku harapkan bersamamu. Tak ingin ku lepaskan kehidupan ku denganmu. Dalam hening ku ucap doa, doa. Semoga aku membelaimu, menjagamu. Kan ku kiringatan indah bersamamu. Ku menangis itu karena ku bahagia menemukan dirimu bersamamu. Bersama mu.